Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yumiddin. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Wesal TV yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, dan para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana seberada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, walaupun dalam suasana hujan, tapi alhamdulillah sebagian di antara kita masih bisa untuk ada di majelis yang mulia ini. Kemuslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas tentang kitabul ilmi, yaitu hadis-hadis seputar tentang ilmu. Kita akan masuk ke bab yang ke-18, hadis nomor 76. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Migor ibnu Mugirah Abu Abdullah. Qala babu mata yasihu sama'u sagiri. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malik an ibni Shihab an Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma idin qad nahastu al-ihtilama wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bimina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'dil saffi faarsaltu al-atana tarta'u fadakhaltu fi saffi falam yunkar dhalika alayya. Faqala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad ibn Yusuf qala haddathana Abu Mushhir qala haddathani Muhammad ibn Harb haddathani Az-Zubaydi an-Zuhri an-Mahmud ibn Rabi qala aqaltu minan Nabi sallallahu majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin. Bab yang ke-18 adalah menjelaskan tentang qawaid, kaidah dalam ilmu mustalah hadis. Jadi qawaidah dalam ilmu mustalah hadis, tapi ini juga umum tentang ilmu, yaitu dalam ilmu mustalah hadis dan secara umum ilmu, ada yang dinamakan at-tahammul wal ada. Jadi at-tahammul wal ada, al-akhdu wal ada. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, para pencari ilmu atau para pencari hadis, itu kan mencari ilmu, mencari hadis. Jadi sejak kapan orang itu dianggap sah mengambil ilmu? Jadi kalau diriwayatkan kepada orang, diakui bahwa pengambilan ilmunya udah sah gitu. Maka dalam ilmu mushalah hadis ada yang dinamakan tahammul, atau yang dinamakan dengan ahdu hamlu, mengambil. Ada yang dinamakan ada. Ada artinya menunaikan ilmu, menyampaikan. Maka di sini berbicara tentang umur kapankah seseorang itu dianggap sah pengambilan ilmunya. Jadi sejak umur berapakah dipercaya periwayatan rawinya? Karena seseorang mengambil dari guru. Nah, sejak kapan seseorang itu diakui pengambilan ilmunya? Nah, ini bahasannya. Jadi ada teori mengambil, ada teori menyampaikan. Saya akan berikan gambaran dulu sebelum baca hadis agar tergambar. Yang pertama, para pencari ilmu dan para perawi hadis itu mereka di zaman dulu melakukan rihlah, perjalanan mencari ilmu ke berbagai negeri. Ya, umpamanya ke negeri Yaman, ke Mesir, ke Syam, Irak, Yordania sekitarnya, ke Madinah, ke Mekah, orang mencari ilmu. Maka ini dinamakan mengambil. Kemudian bagian keduanya adalah menyampaikan. Dalam arti ada orang mengambil hadis di Yaman tapi diriwayatkan di Mesir. Jadi seorang muhadis gurunya di Yaman tapi dia meriwayatkan hadis di Mesir, sehingga punya muridnya orang-orang Mesir. Jadi ini teori mengambil hadis, mengambil di Yaman, meriwayatkan apa? Di Mesir. Nah, ini poin yang pertama yang kita harus paham. Artinya para muhadis mengambil di negeri Yaman tapi menyampaikannya di Irak, atau mengambilnya di Irak disampaikannya di Mesir, mengambilnya dari Madinah disampaikannya di Yaman. Ya, para ulama berpencar dulu, sehingga dari negeri ini diambil oleh orang negeri ini, dari negeri ini diriwayatkan ke negeri sini, dan itu dulu ilmu dicari gitu. Yang kedua, dicincau dari sisi umur. Para perawi mungkin tentunya bermacam-macam. Ada rawi yang meriwayatkan mengambil hadis masih umur belia. Dari sejak umur 7 tahun udah menjadi pencari ilmu. Sejak kecil udah menjadi pencari ilmu, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah. Jadi sejumlah para sahabat menjadi sekelompok manusia yang khusus mencari ilmu dan umurnya masih belia. Ada yang umur 10 tahun, 15 tahun sebelum dewasa. Tapi ia meriwayatkannya setelah dia dewasa. Jadi mengambil ilmu masih kecil, tapi meriwayatkannya udah dewasa. Bahkan mungkin ya udah tua. Seperti Abu Hurairah umpamanya meriwayatkan, mengambil hadis ketika masih kecil, ya diriwayatkan kepada para tabi'in. Ketika Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah udah umur-umur 50 tahun mungkin, dan semisalnya. Maka ini kita paham. Jadi itu cara mengambil hadis dan meriwayatkan. Sisi yang ketiga dalam ilmu hadis, ada bapak meriwayatkan kepada anak, ada juga anaknya yang meriwayatkan kepada bapaknya. Jadi riwayatul aba minal abna, abna minal aba. Kalau anak mengambil ilmu dari bapaknya, lumrah gitu. Jadi seorang bapak, seorang perawi hadis meriwayatkan hadis kepada anaknya. Ya kita tahu ya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis kepada anaknya Abdullah. Maka itu sesuatu yang lumrah dari zaman dulu, bapak meriwayatkan kepada anak. Tapi juga ada seorang anak meriwayatkan hadis kepada bapaknya. Nah ini terjadi. Jadi terjadi seorang anak meriwayatkan kepada bapaknya. Ya, jadi seorang anak meriwayatkan kepada bapaknya. Nah ini berkaitan dengan pengambilan ilmu kemudian menyampaikannya. Kemudian ada lagi cara pengambilan ilmu dalam kaidah para ulama hadis. Jadi cara pengambilan ilmu mengambil hadis. Nah, cara yang pertama yang dinamakan thariqatus sama. Si murid langsung mendengar. Ya. Jadi si murid langsung mendengar, seperti muridnya duduk di majelis atau gurunya memperdengarkan hadis kepada muridnya. Maka ini sering dikatakan sami'tu akhbaroni hadasani itu. Mungkin antum ya baca tadi sami'tu akhbaroni hadasani. Ini apa? Guru menyampaikan hadis kepada muridnya. Ini bisa dengan beberapa cara. Ada semata-mata murid mendengar. Jadi si gurunya tidak memilah-milah. Seperti saya sekarang ini, ada berapa umat? Ada sekian puluh orang di sini. Saya tidak menghususkan hadis kepada si pulan-pulan. Pokoknya yang hadir di majelis Masjid Aisyah, yang mendengarkan ceramah saya atau mendengarkan hadis-hadis yang saya bacakan, maka orang-orang mendengarnya dan mengambil hadis dari saya. Maka ini dinamakan apa? Sami'tu tadi. Kalau pakai redaksi haddatsani, berarti saya secara khusus menjadikan seseorang untuk mendengarkan hadis saya. Ya seperti saya bilang umpamanya langsung, "Hei pulan, sini saya akan sampaikan hadis kepadamu." Jadi orangnya dipilih gitu ya. Mungkin sipulan-sipulan gitu ya. "Dengarkan ya, saya akan bacakan 100 hadis untukmu." Ada yang langsung bisa hafal, ada yang ditulis gitu ya. Tergantung IQ kemampuannya. Maka biasanya menggunakan hadatsani atau akhbaroni. Jadi ini pengambilan hadis ilmu sah gitu. Yang kedua, ada dengan cara umpamanya ijazah. Ijazah itu seperti orang mengatakan, "Aku izinkan kamu untuk meriwayatkan kitabku ini. Saya punya kitab umpamanya kumpulan hadis, ada 1000 hadis. Namanya umpamanya Musnad Abu Qatadah umpamanya gitu." Katakanlah seperti itu. Saya bilang kepada ada murid, ada pulan, "Saya izinkan kepadamu, saya ijazahkan kepadamu agar engkau meriwayatkan hadis-hadisku ini." Jadi udah dipersilahkan kepada dia untuk menyampaikan kitabnya. Nah ini pengambilan ilmu. Pengambilan apa? Pengambilan ilmu. Nah agar terbayang. Nah dalam bab ini dikatakan kapan anak kecil sah mendengar ilmu dan sah riwayatnya diterima. Artinya kalau dia meriwayatkan hadis kepada kita umur berapa? Ya. Umur berapa? Atau kapan? Maka Imam Bukhari mengeluarkan dua hadis. Satu yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang kedua adalah hadis Mahmud ibnu Rabi. Jadi hadis Mahmud ibnu Rabi di sini. Nah, kita perhatikan hadisnya, dan hadis ini tentunya ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ismail ibnu Abi Uwais dari gurunya Imam Malik, yaitu Malik ibnu Anas Adi ibn Syihab, yaitu Imam Zuhri yang dikenal dengan Muhammad ibnu Muslim. Jadi ibnu Syihab dikenal juga dengan Imam Zuhri, dan nama aslinya adalah Muhammad ibnu Muslim. An Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya, artinya bapaknya dan Abdullah Muslim, sahabat. Qala, beliau berkata, Akbaltu raqiban ala himarin. Beliau datang dengan menunggangi seekor keledai betina. Jadi beliau datang dengan mengendarai seekor keledai betina. Wa ana yauma idin qad nahastu al-ihtilam. Dan di hari itu aku mendekati dewasa, artinya mendekati balig, mendekati mimpi, tapi belum mimpi gitu. Dan di sini menunjukkan bahwa mimpi salah satu ciri balig. Nanti kita jelaskan. Dan aku di saat itu masih belum dewasa. Nah, itu terjemahan yang mudahnya. Enggak paham, artinya belum dewasa. Mendekati waktu untuk mimpi atau mendekati waktu untuk dewasa, tapi belum dewasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina. Dan Rasulullah sallam salat di Mina ila ghairi jidarin, dengan tanpa menghadap ke dinding. Artinya salat tidak menghadap ke dinding. Seolah-olah tidak ada sutrohnya gitu. Fa marartu baina yaday saffi. Baina yaday ba'di saffi. Maka aku berjalan di antara saf-saf. Artinya ini saf salat, maka Abdullah bin Abbas salat di antara saf, di antara barisan. Wa arsaltu atana tartau, dan aku melepas keledaiku untuk berjalan mencari makan sendiri. Artinya dilepas aja gitu si keledainya itu. Fadakhaltu fi saffi, lalu aku masuk melewati saf salat. Falam yun dzalika alayya, maka tidak ada yang mengingkari. Artinya tidak diingkari. Falam yunkar dzalika alayya, maka tidak diingkari apa yang aku perbuat. Jadi tidak diingkari apa yang aku perbuat. Nah, dalam hadis ini banyak pelajaran. Kita akan ambil yang paling pokok dengan judul. Jadi yang paling pokok dengan judul. Jadi judulnya adalah kapan anak kecil riwayatnya bisa diterima atau ilmunya bisa diterima. Jadi kalau anak kecil mengambil ilmu, nah kapan sah pendengarannya itu gitu, untuk kita bisa terima pendengaran dia, kesaksian dia kapan. Kalau ada anak kecil meriwayatkan, kemarin saya dengar Ustadz Abu Qatadah begini-begini, lalu bapak mempercayainya, kapan tuh? Gitu maksudnya. Ya. Maka para ulama berbeda pendapat batasannya. Ada yang mengatakan 7 tahun, Ada yang mengatakan 9 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun. Nah, ditinjau dari sisi ukuran tahun. Jadi ditinjau dari si ukuran tahun. Sehingga para ulama berbeda pendapat ukuran kalau ditinjau dengan tahun. Pendapat yang kedua, ia mengatakan bukan ukuran kalau tahunnya. Jadi bukan standar kalau ditinjau dengan tahun. Tetapi apa standarnya? Al-mumayyizu. Mumayyiz. Wahada taban yakhtalifu. Ini fima bainan nas, fima bainal aulad. Yang kedua, ditinjau dari sisi mumayyiz. Mumayyiz itu mampu mengetahui apa yang didengar, bisa meriwayatkan apa yang didengar. Dalam bahasa sunama, geus ngarti lah gitu. Udah mengerti. Udah bisa mencerna. Udah bisa merekam. Nah, maka ini batasannya al-mumayyiz. Bukan ditinjau dari sisi umur. Karena kalau ditinjau dari sisi umur, maaf, dalam bahasa kita, kata dalam dunia yang para ahli pendidikan yang berkaitan dengan masalah-masalah psikologi manusia, ya manusia berbeda-beda, gak bisa. Ada yang umur 9 tahun masih gak jelas gitu. Bahkan ada yang 15 tahun, mungkin bahasa kita kata masih oon gitu. Masih kalau ngomong gak nyambung, masih kayak anak kecil aja gitu kan. Relatif gitu kalau ditinjau dari tahun. Tapi kalau ukurannya mumayyiz, maka ada anak yang umur 5 tahun, umur 7 tahun udah cerdas. Apalagi mungkin orang-orang khusus ya. Ya, orang-orang khusus dari manusia ini yang memang Allah pilih juga. Dan kita juga hari ini juga mendapatkan anak kecil hafalan Qur'annya cepat, mendengarnya cepat, pahamnya cepat, kalau bercerita nyambung gitu. Bercerita itu adalah indah gitu. Udah nyambung. Kita melihatnya. Mungkin di antara kita ada yang pernah jadi guru TK, guru SD gitu kan. Kita bisa mengetahui. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, itu tidak ditentukan dengan tahun. Karena kalau tahun relatif. Enggak setiap orang umur 7 tahun bisa gitu, untuk diterima riwayatnya. Karena mungkin ada juga orang umur 7 tahun, bahkan umur 9 tahun, bahkan umur 15 tahun, ada yang bermasalah di situ. Maka ini bukan standar. Maka jumhur ulama hadis dan jumhur ulama itu mengatakan standarnya adalah mumayyiz. Mumayyiz ini termasuk poin yang pertama dalam bahasa kita sekarang, umpamanya tidak autis itu ya. Kemudian apalagi dikatakan anak ini apa? Apa? Anak yang melohok kita aja. Dalam istilah apa? Hah? Idiot itu ya. Bukan itu bahasa ini, tapi kita katakan supaya paham aja gitu. Tidak idiot. Atau mungkin lebih rendah lagi dari situ. Ya bahasa kita orang Indonesia oon itu kurang nyambung lah gitu. Ya, kemudian ini umur 10 tahun, umur 12 tahun ya masih belum nyambung ngomongnya. Nah, kalau setandanya dengan tahun itu berbeda-beda. Tapi para ulama mengatakan standarnya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu seperti apa? Ya, banyak. Minimalnya pertama bisa memisahkan mana putih, mana merah, mana hitam. Itu yang pertama kan orang tahu. Kemudian paham, mencerna apa yang didengar, paham apa yang didengar, punya kemampuan untuk menghafal, maka ini mumayyiz. Dan orang berbeda-beda. Ya. Seperti manusia-manusia pilihan di zaman Nabi Hasalam, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Atau seperti para ulama, Imam Syafi'i yang 7 tahun udah hafal Quran, sebelum balik udah hafal kitab Al-Muwatta. Nah, ini kan manusia-manusia khusus itu ya. Ya. Yang sejak kecil udah dianggap ulama. Ya. Jadi yang sejak kecil dianggap ulama. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi pendapat yang paling benar, ukuran seseorang sah pendengarannya dan sah pengambilan ilmu untuk diriwayatkan kepada orang adalah mumayyiz. Bukan ditinjau dengan apa? Sisi batasan umur. Karena itu sulit dan relatif. Dalilnya mana? Yaitu Imam Bukhari berdalil dengan kisah ini. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengkisahkan satu kejadian tentang sejumlah hukum di sini. Nanti akan dijelaskan, tapi saya akan jelaskan sekilas dulu. Sejumlah hukum di sini. Pertama, dalam hadis ini menjelaskan tentang hukum sutroh dalam sholat. Apa itu sutroh? Nanti kita jelaskan juga. Yaitu penghalang untuk orang yang sholat. Kedua, hukum berjalan lewat di antara shaf bagi orang yang sedang sholat. Artinya ketika kita ingin masuk ke masjid, udah penuh, terpaksa harus lewat barisan. Apa hukumnya? Nah, ini yang kedua. Jadi di sini ada hukum. Ketiga, hukum menunggangi keledai. Apa hukumnya? Ini termasuk dalam hadis ini. Keempat, hukum masbuk dalam sholat. Bagaimana orang yang masbuk dalam sholat? Nah, setidaknya tadi disebutkan ada 4 hukum dalam hadis ini. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan kejadian ini tentang sejumlah hukum. Dan para ulama hadis sepakat menerima hadisnya. Jadi para ulama sepakat menerima apa? Hadisnya. Jadi menerima hadisnya. Maka dijadikanlah dalil oleh para ulama bahwa batasan anak kecil sah pendengarannya, sah pengambilan riwayatnya apabila dia telah mumayyiz. Jadi apabila dia telah mumayyiz. Jika para ibu, para bapak dan pemirsa udah paham hadis ini dengan dalil tadi, maka cukup untuk memahami judul dengan hadis. Artinya berarti kita udah paham lah gitu. Selesai permasalahan. Tapi dalam hadis ini banyak pelajaran yang wajib kita pahami selain hukum yang tadi. Apa saja yang kita bisa ambil dalam hadis ini? Pertama, fadlu talabul ilmi fis sigari. Yang pertama, keutamaan mencari ilmu sejak kecil. Jadi keutamaan mencari ilmu sejak kecil. Yang kedua, otomatis di dalamnya keutamaan mendidik anak sejak kecil. Jadi keutamaan mendidik anak sejak kecil. Nah, ada ungkapan seorang syair yang bunyinya at-ta'allumu fis sigari kanaqshi 'alal hajari. Kata seorang syair berkata, belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Artinya kalau kita belajar ilmu sejak kecil, maka akan kuat ilmu itu tertanam dalam hafalan kita. Tertanam. Ilmu mungkin kita bagi kepada dua. Ada ilmu yang dikatakan oleh kita dalam bahasa ilmu hafalan. Tahu sesuatu, hafal. Ada yang kedua yang dinamakan dengan istilah ilmu karakter atau ilmu terapan. Ilmu yang menjadi karakter dalam hidup kita. Jadi udah melekat menjadi karakter kita. Nah, mengajarkan ilmu kepada anak ataupun belajar di masa kecil, baik dalam kategori pertama, itu sangat kuat sekali. Kalau kita belajar hafal Quran, hafal hadis, hafal ilmu sejak kecil. Kenapa? Karena memorinya kuat bagi anak kecil itu. Bersih. Ya. Jiwanya bersih. Hatinya bersih. Ya. Sehingga oleh para ulama dikatakan bagaikan mengukir di atas batu. Yang kedua, kalau mengajarkan anak sejak kecil makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan dengan bismillah, adab makan sehari-hari, gimana kalau makan dengan orang tua, bagaimana makan kalau dengan yang lebih besar. Ya, sampai diajari akhlak-akhlak umpamanya jangan nyelonong gitu. Dalam bahasa Sunda, orang tua belum mengambil, ia udah ngerongkong gitu. Maka dipegang mungkin nanti yang tua dulu. Terbetik dalam hati itu. Diajarin bismillah, diajarin makan dengan tangan kanan. Masuk ke rumah diucapkan salam. Itu tertanam sampai besar. Sehingga ada celotehan orang tua ataupun ahli pendidikan, coba kita lihat. Kenapa para ibu, para bapak sampai tua kalau ke toilet itu izin. Maaf, mau ke belakang. Padahal enggak perlu. Tapi kenapa? Karena orang tua udah bilang sejak kecil, kamu kalau mau ke WC bilang dulu sama ibu. Jadi kita ngajarin anak kecil kan, kalau mau ke toilet suruh bilang. Kalau mau ke toilet bilang dulu sama ibu ya. Itu sampai tua, bahkan kita lagi ngobrol, padahal ke belakang aja gitu. Tapi tetap, akhi, maaf ya saya ke belakang dulu. Nah, itu namanya belajar sejak kecil. Dan sejumlah para sahabat diperhatikan oleh Nabi SAW. Diajari sejak kecil, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, nah ini tugas kita mendidik anak dari sisi pengetahuannya, tahu sesuatu sejak kecil. Tapi jangan itu saja, ajarkan berupa karakter akhlak keseharian, melekat dalam hidupnya. Banyak orang tua yang hari ini ditelantarkan sama anaknya. Nah ini catat, banyak orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya. Anaknya punya 6. Dia udah tua, mau ke kebun, udah terseok-seok badannya. Mau ke pasar, udah terseok-seok badannya. Tapi harus, kenapa? Harus makan. Sementara dia punya anak 6. Jarang anaknya nengok gitu. Nah, kalau kita introspeksi, ternyata dulu kita pelit gitu. Nggak pernah mengajarin anak sedekah. Nggak pernah mengajari anak berbuat baik. Sehingga udah besar, ini didikan bapaknya, jangan sedekah, jangan terlalu memberi kepada orang. Sehingga orang tuanya dilalaikan. Tapi kalau orang tuanya itu dermawan, mengajari anaknya dermawan, mengajari anaknya adalah memperhatikan. Ya kalau kita jalan ada orang mungkin tidak mampu, ajarin anak kita, nak sedekah nih, kasihkan uangnya sama dia. Mungkin sejak kecil, setiap kita melihat orang yang tidak mampu berjalan harus dikasih uang. Sampai besar dia tahu bapaknya udah terseok-seok, berarti bapak saya juga harus seperti saya dulu. Jadi tertanam dalam dirinya. Nah ini pembelajaran. Dan Nabi SAW memperhatikan sahabat ya sejak kecil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, salah satunya. Ini perhatikan, begitu indahnya. Ya. Kemudian, bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan tadi contohkan. Kenapa? Mengajari anak kecil. Apa yang saya sampaikan kemarin, ucapan Umar, tafaqqahu qabla an tusawwidu, katanya. Belajarlah kalian sebelum kalian dipertuankan. Kalau dalam bahasa Sunda mah belajarlah kalian diajar samemeh anjen jadi jalma nu diaden-aden ku orang lain. Kenapa? Udah dijelaskan. Kalau orang itu tidak mengambil kesempatan mencari ilmu ketika dia luas waktunya, itu akan menyesal ketika dia udah punya kedudukan. Kalau orang udah dikatakan Pak Kiai, Pak Ajengan, Ustadz, kan jadi sibuk ngisi sana, ngisi sini, ngisi situ. Sedangkan dia juga masih butuh ilmu. Maka hendaklah mencari ilmu itu pada kesempatan yang luas. Jangan pada kesempatan yang sempit. Jadi pada kesempatan yang luas, bukan pada kesempatan yang sempit. Dan ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Itu pelajaran yang sangat berharga di sini. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa untuk balig ada alamat balig. Jadi balig itu ada alamatnya. Alamat balig. Alamat dewasa. Yang dengan sebabnya orang itu ditaklif, kena kewajiban. Wajib sholat, wajib puasa, wajib ini, wajib ini. Salah satu ciri balik itu ihtilam, mimpi. Yang dimaksud mimpi di sini bukan mimpi dikejar harimau. Tapi yang dimaksud adalah mimpi berjima. Ini salah satu ciri balik. Yang kedua, ciri balik, walaupun bukan bahasan khusus, tapi ini sekilas. Ketika tumbuh, ya, bagian-bagian tertentu yang merupakan bagian ciri dewasa, yaitu diantaranya tumbuh bulu di kemaluan. Ini bagian ciri bahwa itu apa? Dewasa. Ya. Kalau wanita, ada yang khusus ciri baliknya, yaitu haid. Hal itu dikarenakan bahwa Nabi SAW berkata kepada sebagian kaum wanita, artinya tidak boleh memperlihatkan ini dengan ini setelah kamu haid. Ini ciri balik. Ciri balik. Dan jika tidak didapatkan itu semua, maka batasannya adalah umur 15 tahun bagi laki-laki. Jadi umur 15 tahun bagi laki-laki. Hal ini dikisahkan dalam hadis ketika ada sahabat yang ingin berjihad. Yang ingin berjihad, lalu diizinkan setelah berumur berapa? 15 tahun. Nah, ini bukan pelajaran pokok hari ini. Yang jelas hadis ini menjelaskan bahwa bagi balig ada cirinya. Ada cirinya. Kemudian yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil dalam hadis ini adalah tentang hukum sutrah dalam sholat. Jadi hukum sutrah dalam sholat. Dalam hadis ini diambil dua kesimpulan oleh para ulama tentang sutrah dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat meletakkan sutrah dalam sholat hukumnya mustahab karena ada hadis ini. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa meletakkan sutrah ketika sholat hukumnya sunnah, mustahab, tidak wajib. Kenapa? Karena dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau datang dengan mengendarai keledai betina. Beliau melihat Nabi SAW sedang sholat di Mina tanpa menghadap dinding atau sesuatu. Berarti di sini menunjukkan bahwa sutroh tidak wajib. Karena Nabi SAW pernah sholat tidak menggunakan apa? Sutroh. Nah, ini pendapat jumhur ulama dari hadis ini. Yang kedua, masih berkaitan dengan hukum sutroh. Yaitu apa? Sutratul imam, sutratul makmum. Atau sutratul makmum, sutratul imam. Yani sutratul imam, sutratun liman khalfahu. Kata para ulama bahwa sutroh makmum adalah sutroh imamnya. Sutroh imam adalah sutroh makmumnya. Dalam arti makmum tidak perlu bikin sutroh. Cukup yang bikin sutroh diwakili oleh imam. Jadi cukup diwakili oleh imam. Jadi makmum tidak wajib, tidak dianjurkan membuat sutroh lagi dalam sholat. Tapi cukup imam yang membuat apa? Sutrohnya. Nah, kita jelaskan di sini karena mungkin takutnya tidak nyambung karena tidak semua yang hadir di sini dan tidak semua pemirsa memahami apa itu sutroh. Nah, sutroh adalah syai'un yasna'uhul musalli bainahu wa baina man yamuruhu. Sutroh adalah sesuatu yang dibuat atau bahasa lain diletakkan oleh orang yang sholat antara dia dengan orang yang akan lewat. Jadi ini kalau digambarkan ini air mineral atau kemudian si fulan berdiri di sini. Nah, jadi sutroh itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang yang sholat atau yang dibuat oleh orang yang sholat untuk menghalangi dia dengan orang yang akan lewat atau sesuatu yang akan lewat, berarti kesini, bukan diantara dia kesini. Maka ini dinamakan apa? Sutroh. Jadi dinamakan sutroh. Hukum sutroh di dalam sholat ijma disyariatkan, artinya sepakat para ulama bahwa membuat dan meletakkan sutroh dalam sholat itu dianjurkan. Artinya apa? Dianjurkan, disyariatkan bagi seseorang membuat sutroh di dalam sholatnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis-hadis seputar sutroh itu hadis masyhur, bahkan hampir mutawatir. Dalam arti banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang sutroh. Tentang sutroh. Nanti akan saya sebutkan beberapa hadisnya. Jadi sepakat para ulama disyariatkan untuk membuat sutroh. Kemudian sutroh yang ditetapkan dan dijelaskan oleh Nabi SAW itu ada batasannya. Bahwa Nabi SAW ditanya di perang, satu peperangan Nabi SAW ditanya tentang ukuran sutroh. Waqala mislu mu'akhirati rahil, seperti tempat duduk dalam bahasa kitanya apa ya? Kuda, unta, kan ada tempat duduk untuk orang yang menungganginya. Namanya apa? Pelana. Namanya pelana. Jadi tingginya sutroh itu adalah seperti pelana, tempat duduk yang ada di kuda atau di unta. Imam Ibnu Hazm dan para ulama yang lainnya adalah qadra dira, seukuran satu hasta. Ya, satu hasta itu sejengkal. Ya, itu. Satu hasta, kalau dikatakan hasta segini. Ini ukuran apa? Tingginya. Su'ila Nabi SAW fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Nabi SAW ditanya pada perang Tabuk tentang ukuran sutrah. Faqala Nabi SAW mislu mu'akhratu rahal, seperti ukuran pelana. Jadi kalau diukur dengan ini seperti satu hasta itu ukurannya. Ini tingginya. Tingginya. Kemudian ukuran orang itu dengan sutroh. Jadi ukuran kalau kita berdiri dengan sutroh. Sutroh. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ukuran beliau dengan sutroh ma marusha, yaitu lewatnya kambing. Jadi kalau kambing itu lewat, maka bisa Dan tentunya dalam gambaran yang sederhana, ukuran kita bisa sujud dengan tumanina. Antara kita dengan ini sujud dengan apa? Tumanina. Ini dinamakan dengan sutroh. Hakikat apa? Sutroh. Ya. Jadi hakikat sutroh. Nah. Para ulama sepakat hukumnya sunnah. Artinya disyariatkan. Maaf, hukumnya disyariatkan. Ada sebagian para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Seperti riwayat dari Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm. Ulama hari ini seperti Syaikhuna Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, mereka mengatakan hukumnya sunnah. Maaf, hukumnya apa? Wajib. Jadi hukumnya apa? Wajib. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa meletakkan sutroh hukumnya wajib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dan menjelaskan tentang sejumlah hadis yang maknanya wajib. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, istatiru fi sholatikum walau bisahmin. Dalam satu riwayat, idza shala ahadukum wal yastatir walau bisahmin. Kata Nabi sallam, apabila salat salah seorang di antara kamu, maka bersembunyilah walaupun dengan saham. Saham itu apa? Anak panah. Anak panah yang diberdirikan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallam mengatakan istatiru, artinya bersembunyi. Ataupun dalam makna yang mudah, halangilah. Dengan apa? Walaupun hanya dengan anak panah. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang Nabi SAW itu selalu sholat dengan menggunakan sutra. Lalu Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku, kalian melihat aku, aku salat. Ya. Jadi sejumlah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu salat selalu memakai apa? Sutra. Jadi salat selalu memakai sutra. Maka ini sejumlah hadis yang menunjukkan wajib. Nah, jumhur ulama mengatakan mustahab. Dalilnya mana? Yaitu hadis yang tadi. Itu hadis Abdullah bin Abbas ini. Bahwa dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina dengan tanpa menggunakan apa? Tanpa kejidar, tanpa ke tembok. Jadi tidak menghadap ke tembok. Nah, maka berarti tidak wajib, karena Nabi SAW pernah sholat seolah-olah tidak menghadap apa? Tembok. Nah, tetapi pendapat yang pertama berdalil juga dengan Abdullah bin Abbas ini, tapi mereka memahaminya dengan sisi lain, sehingga mereka tetap mengatakan wajib. Bagaimana mereka mengatakan? Pertama, kata-kata ilagwe rijidarin, jadi disebutkan tanpa menghadap kepada jidar. Jidar ini kan diartikannya tembok atau apa saja. Maka kata pendapat yang kedua ini yang mengatakan wajib, hadis ini tidak menafikan bahwa Nabi SAW tidak menggunakan alat lain ini untuk sholatnya di saat itu. Maka tidak bisa diartikan Nabi SAW tidak memakai sutroh. Sehingga mereka berpendapat tetap hukumnya apa? Wajib. Jadi hukumnya apa? Wajib. Nah. Mana yang lebih rajih? Yang rajih wallahu taala alam dalam masalah ini, kita ambil bahwa kita tidak boleh melalaikan sunnah ini. Kenapa? Saya akan ungkapkan beberapa poin. Jadi kenapa kita tidak boleh melalaikan sutroh? Melalaikan sutroh. Pertama, bahwa Nabi Hasalam selalu menggunakan sutroh. Seperti diriwayatkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat id, sholat idul fitri, sholat idul adha, para sahabat seperti dikisahkan Bilal bin Rabah dan para sahabat yang lainnya sengaja membawa sutroh untuk disediakan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disediakan bagi Nabi Sallam sutroh. Ketika apa? Ketika sholat idul fitri dan sholat apa? Idul adha. Jadi sengaja dibawakan khusus ya, oleh para sahabat. Yang kedua, Nabi Hasan di banyak tempat melakukan itu. Seperti dalam hadis Abdullah bin Umar yang bunyinya anna Nabi Hasan kana turkazulahu hirbah fayusoli ilaiha. Keadaan Nabi Sallam ditancapkan baginya hirbah, tongkat. Hirbah itu tongkat yang ada dua cagak gitu. Tongkat yang ada dua cagak. Lalu diletakkan, lalu beliau sholat menghadapnya. Jadi di berbagai momen beliau menggunakan sutrohnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa para sahabat Nabi Hasalam di saat itu diriwayatkan jika mereka itu sholat sunnah ba'diyah, maka mereka bersegera mencari tiang-tiang di Masjid Nabawi waktu itu. Jadi kalau mereka sholat di Masjid Nabawi kemudian setelah berwirid, setelah berzikir, maka mereka bersegera pada mencari tiang-tiang di masjid itu. Menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat memperhatikan sutroh dan tidak melalaikannya. Jadi tidak menganggap sepele lah itu. Dan mereka menjadikan bagian yang dianggap penting dalam sunnah sholat. Dalam sunnah sholat. Jadi dalam sunnah sholat. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, dari apa yang tadi saya jelaskan, karena bukan pokok pembahasan kita di sini, ya, kita mengisyaratkan saja. Kesimpulannya, bahwa kita tidak boleh menyepelekan. Ya kalau antum ingin sholat tahiyatul masjid, ya mendekatlah ke dinding. Mendekatlah ke tiang. Ya. Atau bawa apa? Bawa tas, jadikanlah tas itu sebagai apa? Sutroh. Karena Nabi Sallam, para sahabat, para ulama sangat memperhatikan tentang apa? Sutroh tersebut. Jadi tentang sutroh tersebut. Nah ini hal yang harus kita perhatikan. Nah kita belum seluas mungkin bahas ini. Kita masih membahas tentang hadis ini. Ya. Jadi kesimpulan dari hadis ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari hadis ini bahwa sutroh makmum adalah sutroh imamnya. Jadi sutroh makmum adalah sutroh imamnya. Dalam arti bahwa makmum tidak perlu bikin sutroh lagi. Ia telah terwakili oleh imam bikin sutrohnya. Jadi bikin sutrohnya. Maka makmum tidak perlu bikin sutroh. Telah bikin. Tidak perlu bikin sutroh. Nah. Kemudian dalam hadis ini, hukum asal melewati antara sutroh dengan orang yang sholat, hukumnya apa? Tidak boleh. Jadi kita tahu dalam hadis, ya nanti juga akan datang, ini sutroh, ini orang yang sholat, maka dilarang seseorang untuk lewat. Sehingga disebutkan dalam hadis, kalaulah orang tahu tentang dosa melewat di antara orang yang melewat di depan orang yang sedang sholat di antara sutroh, maka lebih baik bagi dia untuk berdiam 40, katanya. Lebih baik katanya 40 tahun berdiri daripada harus lewat di antara sutroh. Terlarang, hukum asal terlarang. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini dijelaskan bahwa tidak mengapa kita lewat di antara sab makmum. Jadi di antara sab makmum. Jadi kalau ini makmum di belakangnya, yang punya ini adalah makmum, ini makmum lagi. Maka tidak mengapa lewat di antara sab. Di antara sab. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Jadi ketika apa? Dibutuhkan. Tapi tidak boleh sengaja tentunya. Karena akan mengganggu orang yang sedang khusyuk apa? Sholat. Ya. Bagaimana? Umpamanya kita batal. Ya tidak ada lagi jalan kecuali harus ke pintu itu umpamanya. Dan kita harus lewat apa? Sob. Tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Nah, tapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan berarti kita dengan semena-mena melewat itu. Di antara sob itu, ketika dibutuhkan, ketika ada kebutuhan. Bahkan para ulama membahas, kalau kita batal di sob pertama, ya, mana cara yang baik, berjalan ke belakang, atau kita lewat sob itu. Ya. Maka jawabannya aslah, yang paling aslah saja. Kalau kita berada di sab sini, kemudian pintu sini di situ, maka lebih baik kita jalan saja gitu di antara sab. Tapi kalau sama-sama jauh, mana yang lebih baik? Sebagian para ulama seperti Utsaimin mengatakan melewat ke belakang lebih baik itu. Karena tidak dianggap apa? Lewat di antara apa? Sab. Karena orang sedang munajat menghadap kepada Allah gitu. Jadi ini adab saja, adab. Ya. Jadi boleh. Kemudian pada hadis ini, perhatikan, 5 menit lagi insya Allah untuk pertanyaan. Ada kaidah, kata para ulama. Ya. Kalau ada mafsadat, tapi demi maslahat. Jadi mafsadat untuk maslahat. Maka orang boleh melanggar mafsadat untuk maslahat. Jadi mafsadat untuk maslahat. Gimana ini bisa diambil seperti itu dari hadis ini? Catat. Melewat di antara orang yang sedang sholat, mafsadat bukan. Mafsadat. Karena mengganggu orang yang sedang sholat. Mengganggu khusyuknya, mengganggu konsentrasinya. Tapi boleh melanggar itu karena demi maslahat. Apa saja maslahatnya di sini, kita berikan contoh di sini dua. Pertama, wajib kita sholat dalam sob. Jadi wajib sholat kita dalam sob. Kita terlarang sebenarnya sholat sendirian di belakang sob. Kalau diprediksi ada sob yang bisa kita masuk, dan kita mesti melewati sob, maka boleh kita melewati sob untuk mendapatkan sob. Jadi melewati orang-orang yang diantara sob untuk mendapatkan sob. Karena Nabi SAW mengatakan, la sholat lalil munfaridi khalfa sob. Tidak sah, sebagian para ulama mengatakan, sholat sendiri di belakang sob. Sehingga kita mendapatkan sob. Sob sholat itu. Jadi sholatnya bersama sob. Maka di sini apa? Melanggar mafsadat, tapi untuk apa? Maslahat. Maslahat. Contoh yang kedua, yaitu apa? Orang batal. Batal sholat, apa wudunya? Apa hukumnya orang sholat batal wudunya? Tidak boleh. Kalau dia mengatakan sah saya sholat tanpa wudu, kafir dia. Ijma. Orang keluar dari Islam, Kalau orang mengatakan sah sholat tanpa wudu, karena telah jelas ini agama yang sangat jelas dalam kita bahwa tidak sah sholat tanpa thaharah. Dia harus berwudu, tapi harus melewati. Maka ini apa? Melakukan pelanggaran mafsadat di sini, tapi untuk apa? Untuk maslahat yang lebih besar. Maslahat yang lebih besar. Jadi maslahat yang lebih besar. Ya. Nah ini kaidah. Jadi dalam agama ada hal. Ya. Jadi mafsadat untuk apa? Maslahat. Yang maslahat itu aula lebih utama, lebih dibutuhkan. Tetap seperti tadi apa? Merupakan bagian penting sholat dalam sab. Merupakan bagian sangat penting, bahkan syarat apa? Bersuci. Maka tidak mengapa lewat. Jadi tidak mengapa lewat. Dan ini kaidah dalam agama kita. Jadi kaidah dalam agama kita yang wajib kita paham di sini. Nah. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, yang terakhir ya, dalam hadis ini ya, yang gampang tapi ada yang sulit harus saya jelaskan. Pertama tadi boleh kita menunggangi apa? Keledai. Jadi keledai termasuk binatang yang bisa ditunggangi. Kalau kita mengatakan badannya kecil, boleh enggak? Termasuk dolim enggak menunggangi apa? Keledai. Enggak. Karena Nabi SAW mengizinkan para sahabat menunggangi apa? Keledai. Ya. Kemudian ya, termasuk di situ adalah tidak mengapa kita melepas binatang kita apabila tidak memadorotkan. Apabila tidak memadorotkan. Nah, yang terakhir para ulama menjelaskan di sini bahwa orang yang datang sebagai masbuk, maka hendaklah dia sholat mengikuti gerakan imam. Yaitu dalam hadis fama adroktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi artinya orang yang masbuk, orang yang datang belakangan dan mendapatkan imam sedang sholat, maka hendaklah kita melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Jadi kalau imam sedang sujud, jangan kita, wah nanti apa? Kita tunggu saja imam udah berdiri. Jangan. Ya. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapatkan, sholat. Jadi apa yang kamu dapatkan, sholat. Ya. Terakhir ya, karena ini penting. Kalau kita mendapatkan imam sedang ruku, dan kita mendapatkan imam sedang sujud, maka pertama wajib kita untuk takbiratul ihram dulu. Jadi wajib kita Allahu Akbar. Takbirnya niatnya takbir apa? Takbiratul ihram. Bukan niat takbir untuk ruku, dan bukan niat takbir untuk apa? Sujud. Karena pembuka sholat apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun di antara rukun sholat. Pertanyaan yang kedua, apakah dia wajib untuk bertakbir pada gerakan yang dia inginkan untuk ruku dan untuk sujud, atau dia cukup takbiratul ihram? Maka wallahu ta'ala alam, yang benar tidak perlu untuk takbir perpindahan, karena bukan takbir perpindahan. Dia dari berdiri untuk sujud atau untuk ruku. Maka ikutilah ruku ataupun ikuti sujud tanpa harus menggunakan takbir. Karena bukan takbir perpindahan bagi dia gitu. Bagi si masbuk ini. Tapi takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun salat. Maka wajib bagi dia untuk takbiratul ihram dan dia meniatkan takbirnya untuk apa? Takbiratul ihram. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali itu yang saya bisa sampaikan ya dalam hadis ini. Jadi kita cuma sehadis ya. Dalam satu pertemuan, tidak mengapa insyaallah, dan kita menyisakan pertanyaan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jazakumullah untuk materi yang telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Masih dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari pada hadis yang ke-76, yaitu tentang batasan umur untuk mengambil ilmu. Dan untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembali bagi Anda para pemirsa Media Gema Islam TV, para pemirsa WSL TV dan para pendengar radio Riyadhul Jannah serta para jemaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah bisa menuliskan pertanyaan melalui cari kertas ataupun bagi pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-227-1600. Kami lagi 0811-227-1600. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Agun di Indramayu, Jawa Barat, Ustaz bertanya, Ustaz bagaimana hukumnya jika anak yang belum dewasa menjadi muazin dan juga imam? Nah, Ustaz. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara faidah yang belum saya ambil di sini, atau yang sudah dijelaskan oleh para ulama, akan berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi, hukum anak kecil adzan, dan hukum anak kecil jadi imam. Pendapat yang benar bahwa anak kecil boleh jadi muadzin dan anak kecil boleh jadi imam. Kapan? Yaitu anak kecil yang mumayyiz. Ya, tadi syaratnya adalah mumayyiz. Ya, mumayyiz. Dan sejumlah para sahabat ya diizinkan jadi imam. Dan juga ada ya, di masa para tabi'in ya, diizinkan jadi imam dan umurnya lebih kurang. Artinya adalah umurnya adalah ya jauh. Artinya masih 7 tahun. Ya, jadi boleh anak kecil jadi imam, anak kecil jadi muadzin sah apabila tadi apa mumayyiz. Mumayyiz itu udah paham. Ya. Dia tahu tentang rukun-rukun sholat. Dia tahu tentang wajib-wajib sholat, dia tahu tentang syarat-syarat sholat, ya. Maka dia sah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran khairul jaza untuk satu pertanyaan yang telah disampaikan dari pertanyaan melalui pesan singkat dari pemirsa. Pertanyaan dari jamaah lut terlebih dahulu, mungkin Ustaz kami silakan. Bismillah, izin bertanya bagaimana caranya supaya di rumah tidak ada foto gambar makhluk bernyawa. Cara memberi tahu kepada orang tua karena terpampangnya foto dan gambar. Solusinya, ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Tentunya pertama, ya, kita harus mengetahui bahwa dilarang seorang mukmin menggambar gambar yang bernyawa. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyhadu adaban yaumal qiyamati al musawwirin. Orang yang paling dahsyat adabnya nanti yaumal qiyamah adalah para penggambar. Bahkan dinyatakan nanti disuruh hidupkanlah apa yang kamu buat. Dan tidak bisa nanti. Sehingga diazab Allah Ta'ala. Kemudian, salah satu sebab akan jauhnya dari malaikat rahmat. Dimana di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innal malaikata latadhulu baitan fihi kalbun wala surah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke satu rumah yang ada gambar dan ada anjing. Oleh sebab itu seorang mukmin tidak boleh memelihara anjing yang bukan anjing pemburu, yang bukan anjing sebagai penjaga. Artinya selain itu tidak boleh dan yang bergambar. Jadi ya sampaikanlah dengan cara yang baik kepada orang tua, berdialog dengan cara yang baik, ya. Ya, itu adalah yang wajib bagi kita berdakwah dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin silakan dulu dari itu nanti. Baik, Ustaz. Nah, pertanyaan kembali Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang anak tidak tahu dari kecilnya dia dinafkahi dari harta yang haram, Ustaz, setelah dewasa baru tahu, bahwa yang menafkahinya sejak kecil adalah harta yang haram. Apakah dia tetap berdosa dan bagaimana cara bertaubatnya, Ustaz? Ya. Adapun seseorang yang dinafkahi istri umpamanya atau anak dinafkahi dengan yang haram. Nah, perlu kita tahu di sini, nafkah sesuatu yang dikatakan haram itu ada dua jenis. Jenis yang pertama yang zatnya haram. Ya. Maka tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap mukmin wajib tahu zat yang haram. Maka tidak boleh. Sama sekali gitu. Yang kedua adalah harta yang merupakan milik hak orang lain. Seperti harta mencuri. Maka seyogianya seseorang istri atau anak dia harus dengan tegas menolak karena itu milik orang lain, milik orang lain. Yang ketiga adalah bentuk harta yang wasilah mencarinya dengan wasilah yang diharamkan. Seperti seorang suami yang interaksi dengan ribawi. Jadi dia ribawi. Atau dia hasil riswah. Dan yang semisalnya. Lalu dia menafkahi anaknya dan menafkahi istrinya. Maka para ulama mengatakan bagi istrinya dan bagi anaknya halal. Karena istri dan anak dengan wasilah yang hak mendapatkannya dari suami. Walaupun si suami mendapatkannya dari yang haram. Para ulama beristidlal berdalil seperti Nabi SAW menerima hadiah dari orang Yahudi. Yang sudah barang tentu cara mereka dengan cara yang haram. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dan penanya yang dirahmati Allah Ta'ala. Dari sisi itu ya bagi anak tidak ada kewajiban bagi dia untuk bertobat dari sisi khusus itu. Karena anak mendapatkan pemberian dari bapaknya dengan cara yang halal. Ya, adapun bapaknya, adapun orang tuanya, ya, maka dia berdosa dan orang tuanya yang harus apa? Bertaubat. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Pertanyaan dari jamaah, silakan Ustaz. Ya, mungkin. Kalau kita datang mungkin ya, imam sedang tahiyatul akhir, apakah kita dapat sholat berjamaah atau masbuk? Ya, ya tetap kita berjamaah hatta imam sedang tahiyatul akhir. Dengan hadis tadi, pama adroktum fasallu wa mafatakum fa'atimu. Karena Nabi SAW mengatakan apa yang engkau dapatkan ya sholat, artinya ikuti imam, dan apa yang engkau ketinggalan sempurnakanlah setelah salam imam. Jadi tidak dibatasi. Bagaimana kalau udah tahiyat ya, kita apa, ikuti imam. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Satu pertanyaan Ustaz yang banyak ditanyakan pesan dari melalui pertanyaan pesan singkat, bagaimana hukumnya jual beli sutroh Ustaz yang terjadi sekarang dan membuat sutroh khusus? Nah, wallahu ta'ala alam, tidak perlu takaluf seperti itu. Jadi tidak perlu harus memaksakan kemudian ya sekarang dibikin itu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Artinya spontan aja bikin sutroh, tidak perlu imam masjid ataupun ketua DKM bikin sutroh-sutroh. Karena di zaman Nabi SAW juga tidak ada yang melakukan itu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalaulah itu dianjurkan, maka tentunya Nabi SAW akan membikin dulu di Masjid Nabawi. Ya, ataupun Pak Umar Ibn Khattab menganjurkan di imam-imam masjid ataupun pengelola-pengelola masjid untuk bikin itu. Jadi bikin sutra, apa sutra adalah sesuatu yang spontan saja kita lakukan, tidak perlu di masjid-masjid membuat apa sutroh-sutroh ataupun sengaja gitu bikin sutroh-sutroh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Imam Ustaz. Apakah boleh melewati makmum yang sedang sholat berjamaah? Ya. Ya boleh kalau dibutuhkan. Artinya hukum asal melewati orang yang sedang sholat terlarang. Dan bagi orang yang sedang sholat ada orang yang lewat, maka kewajiban kita adalah menghalangi dia. Tapi melewati di antara sof makmum dibolehkan. Tapi tadi dikatakan dibolehkannya adalah ketika ada kebutuhan. Ya, adapun sengaja kita lewat tanpa ada alasan, maka tetap apa terlarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kita membuatkan pesanan kue atau makanan dari non muslim untuk perayaan keagamaannya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam ya. Kalau kita tahu dan ini tidak apa seyogianya kita tidak membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama tertentu ataupun perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang menyimpang, dengan kaidah umum wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tetapi kita bagi seorang muslim juga tidak perlu setiap orang ditanya, kamu untuk apa beli ini? Enggak ya. Ya. Kalau kita tahu spontan akan dibuat ini ya. Seperti kita apa? Jual beli golok. Kalau ada orang, saya beli golok kamu untuk bunuh si anu ya, kita jangan memberikan golok itu dan tidak boleh menjual golok itu kepada orang tersebut. Tapi kalau kita jual golok di pasar ya, ya kita tidak perlu bertanya buat apa kamu ini golok gitu kan? Ya, tidak perlu bertanya Allah taala. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran untuk jawabannya. Kami silakan kembali Ustaz dari jemaah. Ya. Ustaz, bagaimana batasan-batasan atau adab-adab kepada suami jika suami berbuat dosa besar? Selain mendoakan, menasehati boleh tidak? Mendiamkan suami jika boleh, batasannya berapa hari? Karena tiap ingat perbuatan tersebut istri benci dan sulit ya. Nah, apa istri wallah taala alam, tidak ada kaidah kalau istri itu mendiamkan suaminya sebagai bentuk nasihat kepada suaminya. Jadi tidak ada kaidah dalam agama Islam bahwa istri mendiamkan suami. Ya. Umpamanya apa? Istri tidak melayani suami karena suaminya membuat kesalahan. Ya. Tidak ada kaidah seorang istri tidak mau sekasur, maaf, karena suaminya melakukan kesalahan. Yang ada suami gitu. Kaidahnya tidak ada istri. Tidak ada istri. Umpamanya istri tidak mau menyiapkan makanan, minuman, tidak mau melayani suami karena suaminya berbuat kesalahan. Tidak ada kaidah. Tidak ada kaidah. Selama istri itu tidak meminta cerai kepada suaminya dan suaminya tidak mencerai kepada istrinya, maka istri tetap wajib taat kepada suaminya. Istri tetap wajib melayani suaminya. Dan jika tidak melayani, hatta dalam jima, ya kita tahu dalam hadisnya, wanita yang mana saja yang diajak berjima oleh suaminya dan dia menolaknya tanpa udur, maka yang di atas langit murka kepadanya. Allah murka kepadanya, para malaikat murka kepadanya. Dan tidak bisa dengan alasan suami melakukan kesalahan atau berbuat maksiat. Contohnya suaminya minum khamr umpamanya. Lalu istrinya tidak taat. Enggak bisa. Dia tetap wajib taat. Wajib taat. Wajib taat. Maka di dalam hadis, dalam Quran atau dalam hadis dikatakan, istri boleh meminta cerai khulu kepada suami karena takut melanggar hukum Allah. Apa yang dimaksud melanggar hukum Allah? Salah satunya karena takut nusuz. Istri berbuat durhaka, tidak taat kepada suami. Nih kalau saya dipertahankan nikah, ataupun dipertahankan dengannya, ini ndak sanggup gitu untuk tidak maksiat kepada suamiku ini gitu. Maka apa? Maka boleh istri meminta cerai kepada suami di saat itu. Tapi tidak ada istri menghajar suami, enggak ada, Bu. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada istri menghajar suami. Durhaka kalau menghajar suami walaupun suaminya itu maksiat. Ada istri menghajar suami. Yang ada dalam Quran, wahjuruhunna, suami yang menghajar istri. Enggak ada istri menghajar suami. Jadi menghajar suami. Jadi selama siap ya, tetap jadi istri harus taat walaupun dia maksiat. Kecuali kalau si suami itu nyuruh maksiat gitu. Umpamanya suami nyuruh beli homer, enggak boleh taat di situ gitu. Yuk. Ya. Walaupun suaminya akan memukulnya ya, tinggal lapor saja gitu. Ke mana? Lapor ke polisi, lapor ke ustadz, lapor ke pelindungan hukumnya, silahkan. Ya itu. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada ustadz untuk satu jawaban kembali. Pertanyaan selanjutnya ustadz. Ini dari pelajar atau santri. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang ustadz menyampaikan materi, akan tetapi ia selalu mendesak agar kita paham dengan penjelasannya dan bagus dalam nilai ujian? Apakah ilmu yang seperti ini termasuk ilmu yang berkah, ustadz? Apa ustadznya berusaha gitu? Gimana? Iya, menekan di sini pertanyaannya. Ya. Harus bagus nilai ujiannya dan harus paham. Iya. Namanya guru harus punya ya, keinginan bahwa siswanya paham, siswanya ngerti, siswanya mampu. Ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita paham ya bahwa bukan ukuran orang itu ngerti agama ataupun ngerti sesuatu adalah nilainya bagus itu. Jadi nilainya bagus. Ini aja mungkin yang perlu diluruskan. Jadi yang perlu diluruskan bukan ukurannya nilainya bagus. 9. Sebab gini Pak Bu, kalau tujuan dari pendidikan adalah nilainya bagus, maka kita bisa mengatakan ya, sekarang itu apa namanya? Bimbel lebih bagus ketimbang sekolah. Catat Bu dengan tinta emas kata-kata saya nih, supaya paham dunia pendidikan nih. Kalau tujuan pendidikan adalah nilainya lulus UN, atau tujuan dari pendidikan ini adalah bisa menjawab soal, maka saya katakan bimbel lebih bagus ketimbang sekolah-sekolah. Kalau tujuannya itu. Kalau tujuannya itu. Ya. Kenapa Bu Pak? Sebab kalau yang namanya pendidikan itu ada nilai lain yang diajarkan. Dan ada nilai lain yang harus ada. Saya berikan contoh. Ada beberapa orang, ustadz orang. Pokoknya kalau saya suruh, akhi tolong kerjain ini, bisa. Selesai, alhamdulillah. Tapi ketika saya bilang, tolong pimpin 10 orang oleh Anda dipimpin. Lakukan ini, tidak bisa. Berarti apa? Orang ini cuma bisa kerja. Skill untuk kerja dia bisa. Tapi skill untuk memimpin, ngomong kepada orang, menyuruh orang, menggerakkan orang, tidak ada. Kenapa? Ya memang tadi belajarnya cuma untuk itu. Jadi ada yang tertinggal. Bahkan mungkin banyak orang yang bisa berorasi di depan orang lain, tapi tidak bisa ngomong dengan istrinya. Kenapa? Sebab kalau orasi di atas mimbar, beda dengan orasi dengan kita ngobrol berdua. Ngobrol berdua itu kan beda sentuhannya. Omongan kita harus dipahami oleh dia. Saya sekarang mau paham ataupun tidak paham, kan tidak ada masalah bagi saya hari ini. Benar gak Bu? Mau paham antum atau enggak, mau sakit ataupun kadang, enggak saya ukur ucapan saya. Tapi ketika berdua dengan istri, lain masalah. Negurnya sakit hati enggak istri saya? Tersentuh atau tidak? Berbekas atau tidak? Lain. Nah, Itu yang wajib kita pahami. Tapi kalau kita berbicara tentang seorang guru agar anaknya tertarik belajar matematika, ya wajib bagi guru sebelum mengajarkan matematika ada yang dinamakan apresiasi. Apresiasi itu dalam bahasa kita mungkin sebuah mukodimah yang membuat orang itu tertarik karena diajarnya kita gitu. Bahasa kita, oh kamu tahu enggak ini begini begini, kalau tidak tahu akan begini. Oh gitu Ustaz, semangat belajarnya. Lain lagi kalau dapat nilai sekian dan kamu paham, Ustaz kasih hadiah, enggak apa-apa gitu. Tapi ingat gitu, bahwa keberhasilan Anda mendidik bukan dari sisi Anda bisa menjadikan Anda anak itu paham hanya hafalan saja itu. Itu yang harus kita paham. Ya. Silakan mungkin satu lagi pertanyaan dari pemirsa tidak sih? Pemirsa. Mungkin dari jamaah. Enggak, dari pemirsa dulu. Baik, nanti, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hamba Allah di Oman bekerja sebagai TKI Zat dan perempuan akhwat. Bagaimana jika saya pergi haji dari Oman sedang suami di Indo, tetapi saya sudah pamit dan sudah dibolehkan? Apakah boleh Ustaz? Sebelumnya dan sesudahnya jazakumullah khairan katsiran. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, mestinya bertanyanya saya jadi TKW, TKI, TKW tadi. TKW. Jadi TKW mestinya bertanya dulu jadi TKW seperti apa? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Hukum orang yang ibadah haji tanpa mahram, ya, menurut para ulama sah hajinya tapi berdosa pergi tanpa mahram itu. Jadi kesimpulannya sah hajinya tapi berdosa pergi tanpa mahram. Jadi pergi tanpa mahram. Kemudian yang terakhir pertanyaan adalah seputar di sini tentang pemilu. Nyoblos atau tidak? Saya akan memberikan arahan begini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk seluruh kaum muslimin dan untuk kita semua bahwa kita wajib mengetahui nikmat yang terbesar adalah nikmat persatuan itu di antara kaum muslimin dan di antara anak bangsa secara keseluruhan. Maka nasihat bagi kita hari ini, ya, orang yang memilih ataupun tidak memilih, catatan yang pertama adalah menjaga persatuan di antara kita. Ya, jadi menjaga persatuan di antara kita itu yang pertama. Maka tidak boleh kaum muslimin menjadi berpecah karena bedanya yang dipilih dan bedanya orang yang dipilih, karena sengsara kita semua bangsa ini dengan sebabnya. Kemudian yang selanjutnya perlu kita pahami bagi seluruh kaum muslimin bahwa setiap di antara kita tidak boleh kita berharap kesejahteraan bangsa ini, dan kesejahteraan kita adalah tawakalnya kepada pemimpin yang kita akan pilih. Kita tidak boleh bahwa negara ini akan begini kalau dipimpin sama si ini, bangsa ini akan begini kalau dipimpin sama si ini, semata-mata kita bergantung kepada mereka. Sebab akhir kita berdoa bergantung kepada Allah Ta'ala, bukan semata-mata kita dengan mereka. Dan masalah kita akan sejahtera atau tidak sejahtera adalah berkaitan dengan keahlian kita sendiri, iman kita dalam sehari-hari, keahlian kita dalam kehidupan ini. Ya. Jangan kita dagang tidak, belajar dagang tidak, belajar bertani tidak, menyelesaikan studi kita tidak, kita sehari-hari berpikir gimana pemimpinnya akan datang. Enggak ya. Kita akan sukses hidup adalah dengan keahlian kita sendiri. Jadi dengan keahlian kita apa? Sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita pahami sama-sama, bahwa orang yang akan memimpin kita adalah bagian dari hidup kita. Dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadisnya. Dalam arti Kalau kita ingin pemimpin yang baik, maka adalah akan muncul dari masyarakat yang baik, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang soleh. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis-hadis Nabi SAW dikatakan bahwa pemimpin yang zalim adalah hukuman bagi maksiatnya bangsa ini. Karena kita tahu setiap maksiat itu akan mendatangkan hukuman Allah Ta'ala. Dalam hadis kan disebutkan, apabila satu kaum mengurangi takaran dan timbangan, Allah akan menurunkan hukuman 3 langsung. Kemarau panjang, kesulitan hidup, dan pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah ini yang harus jadi catatan bagi kita. Jadi kita punya kewajiban beristighfar kepada Allah. Punya kewajiban kita adalah menata diri kita, agar Allah memilihkan pemimpin yang baik bagi kita. Pemimpin yang baik bagi kita. Dan poin yang sangat penting kita sampaikan juga, bahwa jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, doa kita kepada Allah Ta'ala agar negara ini menjadi negara yang baik, agar Allah memilihkan pemimpin yang baik. Karena Allah telah menetapkan di Lauhil Mahfud siapa yang akan jadi presiden tahun 2019. Itu telah ditetapkan di Lauhil Mahfud siapa? Allah telah menetapkannya. Kita telah menetapkannya. Dan yang terakhir tentunya bagi setiap muslim di seluruh penjuru, dari Sabang sampai Merauke, kita punya kaidah. Bagi orang yang akan memilih, maka pilihlah yang dianggap agamanya baik, maslahat bagi kaum muslimin, maslahat bagi negara itu. Adapun siapanya, setiap orang punya pilihan dan setiap orang punya apa? Ijtihad. Ijtihadnya sendiri apa? Sendiri. Dan tentunya ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian para ulama artinya memfatwakan boleh kaum muslimin dan mungkin juga ahli sunnah ya, untuk memberikan suara apabila ada maslahat bagi kaum muslimin, ada maslahat bagi dakwah ini. Akan tetapi tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ya, bahwa masjid, sekolah adalah berfungsi untuk memberikan edukasi kepada manusia agar muncul orang-orang yang soleh, agar muncul orang-orang yang bertakwa, agar muncul orang-orang yang berpendidikan, yang punya akhlak baik, yang apabila mereka memimpin menjadi adil, yang apabila mereka memimpin adalah mereka mengajak kepada yang baik. Ini yang kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, antum berdoa, semoga Allah memilih yang terbaik bagi bangsa ini. Semoga Allah Ta'ala memilih yang terbaik bagi anak bangsa ini. Semoga Allah Ta'ala memilih yang terbaik bagi umat Islam. Ya, bagi umat Islam. Dan ini kewajiban kita semua hari ini. Dan saya ingin juga menasihatkan kembali bahwa seorang mukmin itu tahu ya, apa yang paling maslahat bagi dirinya, apa yang paling maslahat bagi agamanya. Jadi yang seperti ini ya, karena tadi ada 3 pertanyaan, jadi itu kaidahnya. Kita tentunya di sini bukan makomnya dan bukan tempatnya untuk menyeru kemana harus memilih, tetapi kaidah seorang muslim kita harus tahu bahwa pemimpin kita adalah gambaran kita. Maka kita bertindak, berdakwah bagaimana membina generasi yang terbaik, dan Allah Ta'ala akan memilihkan orang yang terbaik bagi orang yang baik. Itu kaidah yang sangat agung yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini barangkali kajian di sore yang berbahagia ini, dan kita insyaallah akan ketemu lagi di Senin depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.